Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda waktafa atharuhu ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para saudara saudari, sahabat-sahabatku yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di malam yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang agung kepada kita, memudahkan langkah kita, menggerakkan hati kita menuju taman-taman surga di dunia, menuju tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk ngaji bersama, menambah ilmu agama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu tambahan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima. Mestinya pada isya seperti ini waktunya orang tidur. Dan memang sunnahnya demikian. Ya. Tapi kita di sini melekan dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, maka ini adalah pengecualian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, sahih Bukhari, membuat bab, babus samar fi talabil ilm. Bab begadang untuk menuntut ilmu agama. Mempelajari Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita meraih ketenangan, kebahagiaan. Siapa yang ingin meraih ketenangan dan kebahagiaan, siapa yang ingin memasuki taman surga di dunia, maka hendaknya menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis Quran, majelis-majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebulan yang lalu ya, kita telah membahas tentang salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait hubungan rakyat dengan pemerintah. Dan ini adalah salah satu akidah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kenyamanan dan kedamaian negara. Pada kesempatan kali ini, untuk memperkuat pembahasan sebelumnya, kami mengangkat sebuah judul, Damailah Indonesiaku. Dengan tujuan pertama, agar kita mengetahui, agar kita ya memahami bahwa keamanan dan kedamaian suatu negeri adalah dambaan semuanya. Semua kita pasti menginginkan memiliki negeri yang makmur. Kata orang Jawa, gemah ripah loh jinawi. Itu dambaan setiap anak manusia. Oleh karenanya, seminar-seminar diadakan tentang tema keamanan negeri, kedamaian, di televisi-televisi, buku-buku, ya, acara-acara digelar dalam rangka untuk apa? Untuk menuju Indonesia yang aman, Indonesia yang makmur, sejahtera, dan sebagainya. Karena memang keamanan dan kedamaian negara adalah dambaan kita semuanya. Baik pria maupun wanita. Baik kecil maupun dewasa. Baik muda maupun ya yang tua. Semua kita pasti menginginkan negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang damai, tentram, dan sentosa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini mengingatkan kepada kita akan mahalnya nikmat keamanan. Keamanan adalah anugerah yang sangat mahal dan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia. Bahkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keamanan lebih didahulukan daripada kebutuhan makan dan minum. Mari perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata beliau? Rabbij al hadha baladan amina. Warzuk ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Yaitu Mekah. Saat Nabi Ibrahim meninggalkan dan menitipkan Hajar dan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian, warzuk ahlahu minas samarat. Berikan kepada penduduknya buah-buahan. Jadi yang diminta pertama kali apa? Keamanan negara terlebih dahulu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang diberi rasa aman dalam perjalanannya. Ini nikmat yang pertama kali. Keamanan. Yang kedua, diberi kesehatan badannya. Ini nikmat yang kedua. Yaitu nikmat kesehatan. Yang ketiga, diberi makanan setiap harinya. Ini nikmat perekonomian. Kalau dia ya tiap harinya dapat tiga hal ini. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan semua nikmat dunia terkumpul pada dirinya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan tiga macam nikmat. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat perekonomian. Tapi yang pertama kali disebut oleh Nabi apa? Nikmat keamanan. Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya keamanan suatu negeri. Kenyamanan, kedamaian dalam suatu negeri. Karena orang gak mungkin bisa beribadah dengan tenang, nyaman. Kalau kita dihantui dengan rasa ketakutan, panik. Ya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumua. Kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang, ada beberapa kalangan yang ingin merusak keamanan negara, yang ingin merusak kedamaian suatu negara dengan pemikiran-pemikiran yang mereka tularkan, yang mereka sebarkan kepada umat manusia. Ya, mengajak kepada revolusi, mengajak kepada pemberontakan, mengajak kepada demonstrasi, ya, provokasi, tawuran, anarkisme dan sebagainya. Padahal segala hal yang dapat merusak, ya, mengancam stabilitas keamanan maka ini dilarang di dalam agama Islam. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yurawwi'a akha. Tidak halal. Kalau enggak halal berarti apa? Haram. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya. Bahkan di dalam hadis yang atasnya itu, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asyara ila ahihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu." Barang siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Enggak boleh, Pak. Walaupun guyonan. Ya, menodong misalkan. Ya, guyonan. Habis itu cekakaan dia. Cuma nakut-nakuti. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu membuat panik. Membuat takut saudaranya. Atau hantu-hantuan misalkan. Ya. Untuk nakuti, bertak dan sebagainya. Ini enggak boleh. Subhanallah, Islam ini agama yang menginginkan kedamaian. Segala hal yang dapat menjadikan manusia ya merasa takut, panik, enggak boleh. Termasuk pada zaman kita sekarang, menyebarkan info-info yang bikin panik manusia. Ini enggak boleh. Ya, menyebarkan info penculikan. Sekarang lagi musim penculikan kan ya. Menyebarkan info-info seperti ini hanya membuat panik. Ya, menyebarkan info bahwasanya Indonesia ini udah dalam kondisi apa? Gawat, darurat. Ya, mau dikuasai oleh PKI, mau dikuasai oleh Syiah dan sebagainya. Waspada boleh. Tapi kalau kita malah panik, maka ini adalah apa? Tidak diperkenankan. Apalagi kalau berita-berita tersebut belum tentu apa? Benar adanya. Ya, belum tentu benar adanya. Segala hal yang membuat panik, bikin takut, maka ini perlu dihindari. Ya, perlu dihindari. Seorang mukmin tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada boleh, usaha boleh, tapi kalau dia takut dan panik, maka ini tidak diperkenankan. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadathum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, saat orang-orang mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir telah berkumpul, mereka bersatu padu untuk menghabisi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Tapi apa? Bagaimana sikap orang-orang yang beriman? Fazadatsum imana. Justru orang-orang yang beriman semakin mantap imannya. Enggak takut. Enggak takut dengan isu-isu tersebut. Dia semakin mantap imannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah adalah sebaik-baik ya wakilku. Demikian sikap seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keamanan suatu negara adalah sebuah anugerah yang sangat mahal harganya. Yang wajib bagi kita untuk bergotong royong bersama-sama mewujudkannya, merawatnya, ya. Karena ini adalah negara kita. Ini adalah tanah air kita. Ini adalah rumah kita dan rumah keturunan kita. Maka kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaga keutuhan negara kita. Untuk menjaga NKRI. Ya. Namun perlu diperhatikan bahwa keamanan suatu negara itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pengin negara ini negara yang aman, maka tidak ada cara, tidak ada kiat yang paling jitu kecuali dengan mengikuti cara dan kiat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang berbeda-beda, beragam dalam memberikan cara, kiat untuk meraih keamanan. Ada yang mengatakan untuk meraih keamanan adalah dengan alat-alat yang canggih. Ada yang dengan personil tentara yang kuat dan hebat. Ada yang dengan, ya, mungkin apa namanya, dakwah dengan ilmu. Masing-masing memiliki apa? Pendapat. Masing-masing memiliki pendapat. Namun, sebagai seorang muslim, kita yakin, kita percaya, tidak ada cara yang lebih hebat, tidak ada cara yang lebih jitu daripada cara yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita akan mengkaji di sini kiat-kiat untuk merawat keamanan suatu negara, mewujudkan keamanan suatu negara berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak negara-negara kafir pun, Amerika, Rusia, Prancis dan sebagainya, mereka mungkin memiliki kekuatan militer yang hebat, alat-alat perang yang canggih, tapi apa? Tapi mereka enggak mendapatkan keamanan, kedamaian. Menunjukkan kepada kita bahwa itu bukan satu-satunya cara untuk meraih kedamaian, keamanan. Cara yang paling mujarab, kiat yang paling jitu untuk meraih keamanan dan menggapai keamanan adalah dengan menjalankan, ya, apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pada kajian malam ini akan mengetahui bersama gimana kiat-kiat mewujudkan keamanan, merawat NKRI berdasarkan Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis ini adalah telah menjelaskan semua permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, gak ada istilahnya Al-Quran dan hadis itu apa? Ya, kurang, gak menjelaskan tentang masalah ini atau itu. Apalagi kalau dianggap bahwasanya Al-Quran kadaluarsa, ya, sudah habis masa berlakunya. Na'udzubillah min dzalik. Koyok jajan. Nah, ya. Yang pertama, kiat untuk merawat NKRI, ya, untuk merawat keamanan, kedamaian suatu negara adalah dengan memperkuat tauhid. Memperkuat keimanan. Ini, Pak, cara yang paling jitu agar kita meraih keimanan, agar kita meraih keamanan, mantapkan keimanan. Semakin kuat keimanan kita, maka akan semakin merata keamanan pada suatu negara. Semakin kuat tauhid kita, maka akan semakin kuat pula keamanan dan kedamaian pada suatu negara. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ini, Pak, dalilnya. Karena kita kan ngaji berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Semua kiat yang kita berikan semuanya ada dalilnya. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Maksudnya kedzaliman di sini seperti ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, bidzulmin maksudnya adalah apa? Kesyirikan. Yakni mereka tidak menodai tauhid mereka dengan bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena syirik itu juga kedzaliman, Pak. Karena zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya dalam surat Luqman Allah mengatakan, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman. Karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah berarti dia zalim. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya hanya kepada Allah, diserahkan hanya kepada Allah saja. Kok dia malah menyerahkan kepada selain Allah? Berarti dia telah berbuat zalim. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai keimanan mereka dengan noda-noda syirik. Apa balasannya? Ulaika lahumul amnu. Bagi mereka adalah keamanan. Mereka akan meraih keamanan. Keamanan di hati mereka. Keamanan di negeri mereka. Dan lebih-lebih nanti di surga. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini dalil yang menunjukkan kalau kita ingin negara kita aman, maka caranya adalah apa? Dengan memperkuat tauhid, memperkuat keimanan. Makanya dakwah kita ini, pengajian-pengajian kita selalu menitik beratkan, memprioritaskan masalah apa? Tauhid. Karena ini penting. Kalau tauhid orang sudah benar, yang lainnya gampang. Karena ini masalah hati terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya pada diri manusia itu ada satu organ yang kalau itu baik, yang lainnya pun akan baik. Kalau itu rusak, yang lainnya akan rusak. Yaitu apa? Hati, kalbu manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau di Mekah dakwahnya adalah tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Bahkan ketika beliau sampai di Madinah, beliau tidak pernah frustasi, tidak pernah libur untuk menyampaikan, mengajarkan tentang masalah tauhid. Bahkan di detik-detik kematian Rasulullah SAW, saat Rasulullah pingsan, kemudian beliau sadar, detik-detik Rasulullah sakaratul maut. Beliau ketika bangun dari pingsannya, apa kata beliau? La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini masalah tauhid diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sayang kepada umatnya. Beliau tidak ingin kalau umatnya terjatuh di dalam kesyirikan. Dan fakta sekarang membuktikan wasiat Rasulullah di detik-detik kematiannya ini justru yang paling banyak dilanggar oleh umatnya. Lihat sekarang banyak rata-rata malah kuburan di depannya masjid. Atau di area masjid. Padahal itu sudah diwanti-wanti, diperingatkan oleh Rasulullah di detik-detik kematiannya. Tapi justru paling banyak dilanggar oleh umatnya. Ini ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, mustahil kita akan meraih kenyamanan dan keamanan, kedamaian, keberkahan pada suatu negeri kalau masih banyak apa? Kesyirikan. Masih banyak khurafat-khurafat, tahayul, mitos-mitos, apalagi kepercayaan-kepercayaan kepada benda-benda mistik, kepada ritual-ritual yang jauh bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana kita akan meraih keamanan dalam suatu negara kalau masih banyak orang yang masih pergi ke kuburan-kuburan wali Sunan untuk minta-minta pertolongan kepada mereka. Bagaimana kita akan meraih keamanan dan kedamaian, keberkahan suatu negara kalau masih banyak masyarakat yang lebih percaya kepada dukun daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka lebih mengadu dan curhat kepada ya, tukang sihir daripada curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita pengin negeri ini negeri yang aman, ya, caranya apa? Perkuat keimanan, perkuat tauhid. Oleh karenanya tanggung jawab kita semuanya. Bukan tanggung jawab khatib, bukan hanya tanggung jawab ustadz saja. Semua kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan tauhid di muka bumi ini. Semampu kita. Ya, yang mampu kepada keluarganya, mari kita bina keluarga kita. Istri dan anak-anak kita, tanamkan tauhid pada diri mereka. Akidah yang benar kepada mereka. Kalau yang mampu lebih daripada itu, karena dia diberi kelebihan oleh Allah ilmu dalam agama, seperti para ustadz, para khotib, para dai, maka hendaknya mereka menyebarkan, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Dan sekarang kita itu muda, walaupun kita nggak ustadz, tapi kita bisa punya andil dalam menyebarkan dengan adanya WhatsApp, Facebook, ya. Kalau ada artikel ustadz misalkan yang bagus berdasarkan Quran dan hadis, sebarkan. Siapa tahu ketika kita menyebarkan, orang mendapatkan apa? Hidayah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin. Nah, Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat kamu, sebab kamu, satu orang aja, itu jauh lebih baik daripada onta-onta merah. Onta merah ini adalah barang yang paling mahal di bangsa Arab. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kiat untuk menuju Indonesia yang aman, damai, tentram, berkah, gemah ribah lajinawi adalah ikhlas dalam beragama dan rajin ibadah. Mari kita semarakkan, kita tingkatkan semangat kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kalau bisa nambahi dengan yang sunnah, maka itu lebih utama. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian. Apa janjinya? La yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekhilafahan, kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ya meneguhkan agama mereka. Wa la yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti rasa takut panik mereka dengan keamanan. Nah ini. Allah akan ganti rasa takut, rasa panik mereka dengan keamanan. Berarti ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan keamanan, kedamaian, kenyamanan kepada mereka. Kapan itu? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalau mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku. Ini syaratnya. Kapan Allah akan memberikan keamanan? Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beramal soleh, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Makanya mari kita semarakkan syiar-syiar Islam. Salat, ya terutama salat 5 waktu kita semarakkan. Ya, puasa, membaca Al-Qur'an dan amal-amal kebajikan yang lainnya. Terutama kita sekarang hidup pada zaman fitnah, zaman yang penuh dengan kekacauan, ya, penuh dengan kepanikan. Maka kewajiban bagi kita adalah memperbanyak ibadah agar Allah Subhanahu wa taala mengganti rasa takut tersebut dengan rasa nyaman. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di saat kondisi fitnah itu kacau, pahalanya bagaikan dia berhijrah kepadaku. Ditekankan oleh Rasulullah SAW. Pada saat-saat kekacauan, hendaknya kita banyak beribadah. Kenapa, Pak? Karena orang biasanya, kalau saat-saat fitnah, saat kekacauan tiba, biasanya malah lupa ibadah. Biasanya malah lupa ibadah. Malah mengikuti gosip-gosip, isu-isu yang gak jelas, terpancing, provokasi-provokasi yang gak jelas. Ya, padahal yang semestinya dilakukan adalah apa? Banyak beribadah kepada Allah. Sebab kekacauan itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Allah tidak akan mengangkat kekacauan tersebut kecuali dengan taubat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Ini adalah kaidah dalam masalah ini. Kalau kita ingin meraih kenyamanan, kedamaian dan keamanan, maka hendaknya kita apa? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau lagi kacau suasananya, lagi ada masalah, kayak kita kadang-kadang mungkin apa namanya? Ya mungkin kalau ada masalah, ya, mungkin stres atau galau atau ya namanya orang pasti ada masalah ya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kadang-kadang ada masalah. Namanya hidup ini diuji, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang beliau lakukan? Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah, beliau segera melakukan sholat. Kalau ada masalah, lagi kacau, galau, maka apa? Sholat. Ayem, tentram. Kita tahu kisah Jurayj ya. Jurayj, sang ahli ibadah di Bani Israel dulu. Saking nemennya ahli ibadah ini, saat dipanggil oleh ibunya, wahai Jurayj, padahal dia lagi sholat apa? Sunnah. Dia lebih mendahulukan sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Ya, dia berkata dalam hatinya, sholat ataukah ibuku? Terus dia melanjutkan sholatnya. Sampai 3 kali ibunya jengkel. Ya, dan kemudian berdoa, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan si Jurayj sampai dia melihat wajah wanita-wanita pelacur. Nah ini kita harus hati-hati juga. Sebagai orang tua harus hati-hati berdoa. Jangan sampai doa yang gak baik untuk anaknya. Demikian juga sebagai anak, hati-hati membuat jengkel orang tua. Karena doa orang tua itu apa? Mustajab. Untuk orang tua hati-hati kalau berdoa, apalagi kalau doanya enggak bagus. Ya, kadang-kadang ada orang tua ngomong tak dongakno kualat ya. Dongakno anake Pak enggak tepak. Ini hati-hati. Sebagaimana anak juga harus hati-hati, jangan bikin jengkel orang tua, karena orang tua kalau sudah berdoa, doanya mustajab. Sehingga enggak selang lama daripada itu, saat Jurayj ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang seorang wanita pelacur menggodanya ya, tapi enggak dipedulikan, enggak mempan. Kemudian ya, dia berzina dengan pengembala kambing. Kemudian terjadi perzinaan, hamil, punya anak, lalu mengumbar gosip anak itu adalah anaknya Jurayj sang ahli ibadah. Orang-orang percaya aja dengan gosip tersebut. Akhirnya mereka demo. Ya, ngelabrak. Wahai Juraij, keluar kamu. Sok alim, sok ahli ibadah. Padahal kelakuanmu apa? Bejat. Ya. Ini kamu harus tanggung jawab. Juraij keluar. Juraij keluar. Ya. Kemudian mengatakan, apa yang kalian permasalahkan? Ini kamu harus tanggung jawab, ini anakmu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Juraij? Saat dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan dia. Dituduh melakukan berzina. Dilabrak oleh masyarakat. Warga, Pak. Ya. Malah tempat ibadahnya itu dihancurin. Sama masyarakatnya. Ini ujian orang-orang yang soleh. Apa yang dilakukan oleh Juraij saat-saat seperti itu? Ya, berikan waktu kepada saya untuk sholat 2 rakaat. Untuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat, mana bayi tadi? Dicolek kemudian mengatakan, kemudian ditanya, siapa bapakmu? Bayi yang masih merah, yang baru lahir, bisa ngomong. Abi ra'il ghanam. Bapakku adalah pengembala kambing. Oh, orang baru nyadar semuanya. Ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala karena dia ahli ibadah. Ini namanya karoma. Ya, bayi bisa ngomong. Akhirnya mereka ya njaluk sepuro, Pak, minta maaf ini mau dibangunkan lagi dan sebagainya. Jadi, intinya di sini bagaimana dalam suasana-suasana genting hendaknya bagi kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pasti akan membantu hamba-hambanya yang saleh. Yang ketiga, untuk meraih keamanan suatu negara adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kata para ulama, doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ad-du'a miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci kebaikan, semua kebajikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita pengin kebaikan, kebaikan itu yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menginginkannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang punya. Termasuk keamanan, termasuk kedamaian suatu negara, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala keamanan dan kenyamanan suatu negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk minta keamanan. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma istur aurati wa amin rawati. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, tutuplah auratku dan berikanlah keamanan kepadaku. Ya, dari rasa takutku. Jadi hilangkan rasa takutku, gantilah dengan kenyamanan dan keamanan pada diriku. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk awal bulan beliau berdoa. Kalau kita awal bulan doanya biar cepat gajian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya kalau awal masuk bulan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keamanan dan keimanan. Ya, keamanan dan keimanan. Ini dua hal sekawan ini. Keamanan dan keimanan. Kalau pengen aman, ya iman. Kalau yang beriman, maka dia akan meraih keamanan. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keamanan pada negeri kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga NKRI ini. Agar Allah Subhanahu wa taala merawat ya keamanan, kenyamanan, kedamaian di negeri kita. Ini perlu kita jaga, kita rawat. kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perang itu enggak enak. Kekacauan itu enggak enak. Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang hidup di negara-negara yang kacau. Ya, di Suria, di Palestina, di Myanmar, ya, di Irak, di Libya dan ya, Yaman dan lain sebagainya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau para hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah saya dekat dengan hambaku. Saya akan mengabulkan permintaan-permintaan hambaku. Ya, ini. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala kepada kita kalau kita berdoa. Karena doa ini ibadah. Semakin kita banyak berdoa minta kepada Allah, Allah justru senang. Beda sama kita ya kan? Kalau makhluk itu semakin orang sering dimintain marah biasanya. Ya, tetangga sampean misalkan minta duit sama sampean, kalau sekali mungkin dikasih. Kalau setiap hari, ya, emang aku bapakmu apa? Ya. Bendino njaluk duit nak aku, kan gitu biasanya. Itu kalau orang, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Semakin kita sering meminta kepada Allah, semakin banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin suka. Bahkan memberi pahala kepada kita. Ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu adalah ibadah yang paling utama. Yang keempat, ya, yang keempat di antara kiat penting untuk menjaga keamanan NKRI adalah kembali kepada ulama ketika terjadi fitnah. Kalau terjadi kekacauan, jangan masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Jangan masing-masing kemudian mengeluarkan pendapat, analisa sendiri-sendiri, sikap sendiri-sendiri. Serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal ini kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 83. Kata Allah, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adaa'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum." Apabila datang berita berupa keamanan dan kepanikan, mereka langsung menyebarkan. Ini kan kenyataan pada zaman kita sekarang. Orang kalau ada berita, gosip, isu di media, ya, tentang masalah-masalah negara, tentang masalah-masalah politik, tangan ini gatel pengen apa? Men-share, pengen nyebarin. Pengen cerita kepada yang lain. Ya, Allah kemudian menegur kita. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahum. Andaikan mereka menyerahkan kepada Rasulullah dan menyerahkan kepada para ulama, niscaya mereka akan ya mengetahui kebajikannya. Artinya, kalau kita dapat berita gosip, jangan langsung disebarin. Pertama, karena itu belum tentu benar. Betapa banyak berita gosip sekarang, ternyata apa? Hoak. Ternyata dusta. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik membawa berita kepada kalian, cek terlebih dahulu. Jangan langsung disebarin. Kafa bil mar'i isman. Ya, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan dusta kalau menyampaikan, menceritakan semua yang dia dengar. Asal dapat berita langsung disebarin, asal dapat berita langsung disebarin. Ini sudah dianggap apa? Pendusta. Karena tidak semua berita itu pasti benar. Makanya kita harus nyeleksi terlebih dahulu. Setiap berita yang kita dengar, setiap berita yang kita baca, dicek terlebih dahulu. Hati-hati, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, anggaplah berita itu benar, tidak semua berita walaupun benar, kemudian disebarkan. Tidak semua berita, walaupun benar, kemudian kita sebarkan. Kenapa? Kita harus memikirkan dampaknya. Ada beberapa berita benar, tapi dampaknya nanti malah gak bagus. Makanya orang harus cerdas memikirkan. Ketika kita mendapatkan berita, cek dulu benar apa tidak. Setelah benar, kita memikirkan. Ini kalau saya sebarkan, manfaatnya apa? Menambah manfaat, membawa manfaat, atau malah menimbulkan kerusakan. Dipikirkan terlebih dahulu matang-matang. Makanya yang bisa menimbang itu adalah para ulama. Serahkan kepada para ulama yang bisa menimbang antara maslahat dan mafsadat. Jangan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "La takunu madayi." Jangan kalian itu menjadi orang yang suka nyebarin. Nyebarin berita, nyebarin apalagi nyebarin rahasia, gitu ya. Kadang kita itu paling suka nyebarin rahasia. Padahal rahasia, amanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza haddatsa ar-rajulu ar-rajula tsumma iltafata fa hiya amanah." Kalau ada orang cerita kemudian noleh kanan noleh kiri, itu tandanya apa? Amanat. Biasanya Pak kalau kita cerita sama teman kita kemudian toleh kanan toleh kiri, tandanya apa itu? Ada yang dengerin enggak gitu kan? Kata Nabi, itu adalah amanah. Maksudnya rahasia yang perlu dijaga. Kadang orang enggak. Ya, ngasih tahu ini kamu aja loh ini, jangan ceritain kemana-mana. Nanti ngasih tahu sama temennya juga gitu. Ini sampean tok ini yang kasih tahu, jangan disebarin kemana-mana. Ya, akhirnya Allah, sak lamongan ngerti kabeh. Bahkan sekarang, bukan hanya satu lamongan. Sekali pencet bisa nyebar se-Indonesia. Karena sekarang kita hidup di zaman media sekarang, media sosial yang sangat berbahaya. Sekali pencet bisa ke luar negeri. Ya kan? Kadang-kadang yang kita yang di Indonesia belum tahu, yang luar negeri sudah tahu duluan. Nah. Sebab yang kelima, ma'asyiral muslimin, untuk meraih mewujudkan keamanan suatu negara adalah menjaga persatuan kaum muslimin dan dengan taat kepada para pemimpin. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita pingin negeri ini negeri yang aman, maka kita harus menjaga persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Dan di antara persatuan adalah kalau kita bersatu di bawah kepemimpinan. Ya, makanya Islam sangat menganjurkan kepada kita, terutama pada saat-saat kekacauan, fitnah, hendaknya kita tetap bersama para pemimpin. Bersama para pemimpin. Jangan memberontak kepada para pemimpin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, serta mendengar dan taat kepada para pemimpin. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kariha min amiri falyasbir." Siapa yang membenci dari pemimpinnya, kita enggak suka ada sesuatu yang enggak serak di hati kita kepada pemimpin, falyasbir. Hendaknya kita apa? Sabar. Ya, sabar dan melaksanakan perintah-perintah selagi itu bukan maksiat. Ya, karena sabar itu jauh lebih baik daripada apa? Kita memberontak. Sepanjang sejarah, tidak ada yang namanya pemberontakan itu nasibnya lebih bagus daripada sebelumnya. Di mana-mana, ya, sejarah menjadi saksi, kalau terjadi pemberontakan, maka keadaannya jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Makanya, ya, Islam melarang pemberontakan dan menganjurkan kepada kita untuk apa? Ya, sabar menganjurkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin selagi itu bukan maksiat, menasihati tapi dengan cara yang baik dan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, Fudail bin Iyad mengatakan, andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, maka manfaatnya juga untuk rakyat dan untuk negara. Yang keenam, di antara kiat untuk merawat NKRI, merawat keamanan negara adalah dengan menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu Quran dan hadis kepada umat manusia. Salah satunya kita ngaji malam ini, ini mudah-mudahan sebagai usaha bagi kita untuk menjaga ya keutuhan, stabilitas, keamanan di negeri kita. Kenapa? Karena terjadinya kekacauan itu karena kebodohan. Karena kebodohan. Semua kerusakan, semua kekacauan itu terjadi karena orang jauh dari agamanya. Maka apabila umat manusia diberi pencerahan ya tentang Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan apa? Ya, melakukan kerusakan-kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, "Inna min asratis saah an yakillal ilm wa yaksural jahl wa yadhharuz zina wa yusrabal khamr." Termasuk tanda-tanda kiamat itu adalah sedikitnya ilmu agama. Sedikit, Pak. Orang sekarang itu orang banyak mengejar ilmu dunia daripada ilmu agama. Ya. Sekolah-sekolah sekarang yang dikejar adalah ilmu dunia. Ilmu dunia. Kalaupun ada ilmu agamanya, sampingan biasanya. Kadang dikasih pelajaran ilmu agama, 1 jam pelajaran selama 1 minggu. Kadang malah gak ada sama sekali. Itu pun kadang juga, ya belum lagi gurunya kadang bolos. Ya. Bagaimana kita akan mencetak generasi yang ngerti tentang Quran dan hadis, kalau agama saja kita sampingkan. Ya. Maka kita harus membenahi pendidikan di rumah kita, di sekolah kita, ya, karena masih banyak yang jauh dari ilmu agama, ya, banyak manusia pada sekarang yang dikejar adalah ilmu dunia. Mereka, ya, mengatakan yang namanya sukses itu sukses dunia. Oh, ini jadi orang ya, sukses ini sekarang. Maksudnya sukses apa? Dunia. Kalau dia pintar ngaji, apal Quran, hadis. Ya, tapi nggak punya jabatan, nggak punya duit, ya, nggak sukses. Banyak orang terbalik seperti itu. Padahal ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu agama. Ini yang perlu kita kejar, bukan malah kebalik. Ya, semestinya yang kita kejar itu adalah ilmu akhirat, ilmu agama, dunia sampingan. Bukan malah kebalik seperti pada zaman kita sekarang. Ilmu dunia yang dikejar, agama sampingan. Akhirnya yang terjadi adalah generasi-generasi yang rusak. Kalau kita lihat sekarang anak-anak muda ya suka tawuran, narkoba, pacaran. Bahkan sering terjadi apa? Seks bebas. Sampai ada istilah apa itu, Pak? LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Kan wakeh ya. Ya kan? Kenapa banyak generasi-generasi rusak seperti ini? Ya karena salah dalam pendidikan. Salah dalam pendidikan. Oleh karenanya kita harus membenahi pendidikan di sekolah-sekolah kita. Jadikan prioritas utama pendidikan kita adalah agama. Ya, bukan malah dunia. Nah, ini perlu kita sebarkan dakwah. Karena kerusakan-kerusakan itu terjadi karena minimnya ilmu agama, ya. Yang ketujuh, di antara kiat untuk menuju keamanan suatu negara adalah memupuk persaudaraan. Ya, kita bersatu. Karena innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita harus menjaga persaudaraan di antara kita. Dengan berbagai cara yang telah dianjurkan oleh syariat. Kalau kita ketemu sama saudara kita, kita salam. Kita berjabat tangan. Kita saling berkunjung. Kita memberikan hadiah kepadanya. Ini upaya-upaya untuk apa? Mempererat persaudaraan. Kita membantunya. Ya, menolongnya. Yang kedua, kita juga harus mewaspadai segala hal yang dapat menodai persaudaraan ini. Merusak persahabatan ini. Benci, sombong. Ya, suudon. Apa suudon itu? Berjelek sangka kepada saudara kita. Menyakiti perasaannya. Ini bisa merusak apa? Merusak persahabatan. Hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma tawadasnani summaftaraqa illa lidan bin yuhdisu ahabunuma." Tidak ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian mereka bermusuhan kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Kalau kita sudah temenan baik, terus kok enggak akor, Pak? Itu pasti ada yang salah pada salah satunya. Ya, maka mari kita jaga persaudaraan di antara kita, terutama sesama umat Islam, ya. Kita jaga, ya. Salah satunya dengan seperti ini, kita sholat berjamaah, kita ngaji bersama. Ini kan ngumpul, ya. Dengan saling berkumpul seperti ini salah satu mempererat apa? Persaudaraan di antara kita. Makanya di antara hikmah kita ngaji, ya, taklim seperti ini, salah satunya adalah mempererat apa? Ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Ya. Baik. Yang kedelapan, tidak menyakiti orang lain. Juga. Tidak menyakiti orang lain. Subhanallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar salat dan puasa. Kita tidak menyakiti orang lain itu juga ibadah. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, saya mendapati para ulama ussalaf dahulu, mereka menganggap bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sholat dan puasa, tapi menahan lidah dari mencela orang lain. Kalau dia rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi gak menjaga lidahnya dari mencela orang lain, dia akan bangkrut dan rugi di hari akhirat kelak. Jadi karena kalau kita menyakiti orang lain dengan lidah kita, dengan tangan kita, ini akan merusak persaudaraan dan merusak kekuatan dan merusak kedamaian. Ya, subhanallah, kalau kita mengganggu hewan aja gak boleh, apalagi ganggu saudara kita. Kalau menodongkan senjata saja gak boleh, apalagi ngebom. Ya, bom bunuh diri atau ngebom gedung dan sebagainya. Yang mematikan umat Islam, ya, apalagi orang-orang yang tidak bersalah dari kaum wanita dan anak-anak. Ini. Yang kesembilan, di antara kiat untuk menerapkan menggapai keamanan suatu negara adalah menerapkan hukuman, ya, hukum Islam dengan adil. Ini. Karena namanya manusia itu, ya, kalau enggak dikasih hukuman biasanya enggak jera. Makanya sebagian orang itu lebih takut sama polisi kadang daripada takut sama Allah. Ya? Lebih takut sama polisi daripada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala dia enggak takut. Tapi kalau sama polisi takut ya, karena takut di penjara. Nah, jadi hukuman itu ada di dalam hukum Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, haddun yu'malu bihi fil ard khairun li ahli al ardi min an yumtaru arba'ina sabaha. Hukuman yang ditegakkan di muka bumi itu lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Nah, tentu saja penegakan hukum ini harus dengan adil, tidak pilih kasih. Karena kalau pilih kasih dalam penerapan hukum, maka ini akan menghancurkan negara itu sendiri. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelum kalian hancur karena pilih kasih dalam penerapan hukum. Yang terakhir, di antara kiat untuk menjaga, merawat ya keamanan dalam suatu negara adalah dengan syukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah kepada negeri Indonesia ini, Pak, banyak sekali. Masya Allah. Ini harus kita syukuri. Negeri yang Masya Allah alamnya begitu mewah. Ya. Banyak lautan, penghijauan, kekayaan-kekayaan alam di dalamnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada di negeri-negeri yang lain. Bahkan enggak ada di Mekah dan Madinah. Sampai kalau pergi ke Mekah Madinah gersang, tandus, kering, panas. Kalau dari sisi ini masih enakan Indonesia. Ya kan? Nah, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada negeri ini, kalau kita tidak mensyukurinya, maka akan menjadi malapetaka bagi kita. Enggak berkah bagi kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha rahdan min kulli makan, fakafarat bi an'umillah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Surat An-Nahl ayat 112. Allah membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman, tentram, rezekinya datang melimpah dari segala arah. Tapi kemudian penduduk tersebut mengingkari nikmat-nikmat Allah, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah berikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Ya, padahal banyak kekayaan alamnya, banyak keistimewaan-keistimewaan pada negeri tersebut. Tapi karena enggak bersyukur kepada Allah, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang turun kepada mereka bencana demi bencana. Tsunami iya, banjir iya, ya, meletusnya gunung iya. Ya. Dan petaka-petaka yang lain, bencana-bencana yang lain. Ya, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan kedamaian pada negeri kita yang tercinta, yaitu negeri Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para pemimpin kita, ya, kepada para pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.